الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين ونصرات بالله رحمكم الله كتاب الذكر وبعد كتاب أركاني كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الأمين قرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طيب sebelum kita lanjut pada bab berikutnya, kita lanjutkan dulu hafalan matan kitab tauhid ini. Baik, sampai di mana terakhir? Bapak terakhir? Apa yang terakhir? Apa yang terakhir untuk sekalian? Bapak apa yang terakhir? Siapa yang terakhir menghafal? Siapa? Thank you. Ya, maka mereka ikat jenggotnya untuk menunjukkan bahwa mereka, bahwa saya ini orang hebat. Saya ini bukan sembarang biasa. Inilah yang Nabi apa? Ini yang Nabi larang. Iya. Mereka jenggot untuk takabur, untuk menunjukkan sombongnya dia. Ya, seperti orang-orang sekarang apa? Anak-anak muda memikat jenggotnya bukan untuk memelihara sunnah, bukan untuk mencontoh Nabi, tapi dipelihara jenggotnya, setelah itu dicacin, kemudian dianggap preman saya. Ya, saya preman kampung di sini. Tandanya apa yang dia jenggot ini? Malah ditambah kumisnya lagi panjang. Nah, memelihara kumis, memanjangkan kumis itu menyelisihi sunnah Nabi. Sebab Nabi mengatakan dalam hadis, "Qassu asy-syawabida, potong kumis, wa a'fu biha, dan biarkan jenggot tumbuh." Jadi potong kumis dan biarkan jenggot tumbuh, itu perintahnya Nabi. Dan itu perintah wajib dalam riwayat Bukhari Sahih. Jangan dibalik. Jenggotnya dipotong, kumisnya dibiarkan tumbuh panjang seperti Pak Alim. Nah, itu menyelisih sunnah. Tapi perintahnya Nabi potong jenggot, pelihara atau biarkan potong kumis, biarkan jenggot. Dan perlu saya ingatkan di sini, kalau kalian memotong kumis di sini, itu bukan mencukur habis, bukan pakai silet, tapi memotong kumis artinya memangkas, dipendekkan. Kalau sudah melebihi bibir dipotong, bukan pakai silet. Kalau pakai silet itu menyelisihi sunnah itu. Ya, sebab Nabi mengatakan qassu potong, bukan mengatakan hariku habiskan. Jadi, makanya Imam Malik mengatakan siapa yang mencukur kumisnya dengan Musa dengan pisau silet perlu diberi hukuman pendidikan. Kata Imam Malik dalam syarah al-Bukhari. Kalau dia potong sampai habis, sampai licin, maka perlu diberi hukuman takdir pendidikan. Seperti anak SD. Kamu gak minta di apa? Untuk diri, kenapa? Karena dia telah menyelisihi sunnah kata Imam Malik. Yeah. Ini saya ingatkan ya. Sebab ada antara kita yang salah paham. Di bidang potong kumis akhirnya beli silet. Cukur habis. Ya, itu yang benar adalah dipotong, dipendekkan, jenggot dibiarkan lepas. Sampai di mana panjangnya? Ya, sampai di mana saja? Sampai di mana batasnya? Maka jangan dibiarkan, jangan apa? Jangan dibiarkan saja memanjang. Baik. Hanya saja yang dilarang oleh Nabi ketika jenggot itu dipotong, apa? Diikat. Diikatnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan berbangga dengan jenggot itu. Nah, ini biasa dilakukan oleh para jahiliyah dulu. Baik, kita lanjut. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala babu salat. Kata beliau babu man tabarraka بشجره او حجر ونحوهما باب tentang bertabarruk meminta berkah, mencari berkah dengan sebuah batu, dengan sebuah pohon atau sebuah batu atau selain keduanya. Di sini akan diterangkan tentang mencari berkah. dengan pohon atau dengan batu atau yang lain, daun-daunnya yang lain. Baik. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Pembahasan di sini seputar mencari berkah. Ya. Ini pembahasan penting. Sebab manusia ketika mendengar kata berkah, maka mereka sangat tertarik dengan kalimat itu. Merasa tertarik dengan kata berkah. Sehingga setiap orang ingin mendapatkan keberkahan itu. Ya. Maka terkadang di antara kaum muslimin, ya, ada yang menginginkan keberkahan, tetapi cara dia dalam mencari keberkahan salah. Bahkan tidak sedikit dari mereka terjerumus dalam kesyirikan hanya gara-gara ingin mencari yang namanya berkah. Baik. Maka di sini akan disebutkan oleh beliau tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang mencari keberkahan pada benda-benda tertentu. Ya. Ikhwan fillah azakumullah. Berkah, makna berkah. Ya. Berkah artinya apa? Berkah itu artinya apa? Berkah itu bahasa Arab artinya adalah kasrul khairi wa thubutuhu. Itu makna berkah. Kasrul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, kebaikan yang begitu banyak dan tetapnya kebaikan itu. Makanya berkatnya apa? Kebaikan yang begitu melimpah, banyak kebaikannya dan kebaikan itu subur, tetap, tidak hilang, tidak goyang kebaikan. Dan terus menerus kebaikan itu ada. Itulah makna berkah. Maka seorang yang mencari keberkahan artinya dia ingin mencari kebaikan yang banyak dan menginginkan agar kebaikan itu langgeng. Itulah makna mencari berkah. Ketika seseorang menginginkan agar hartanya berkah, berarti dia menginginkan agar harta itu terus-menerus bertambah dan kebaikannya itu tidak terputus. Makanya itulah makna berkah. Ikhwan fillah azakumullah. Perlu kita pahami bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Keberkahan itu dari mana? Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari makhluk, bukan dari nabi, bukan dari malaikat, bukan dari orang soleh, bukan dari batu, bukan dari pohon. Tapi keberkahan itu datang dari mana? Dari Allah semata. Maka siapa yang ingin mencari keberkahan, carilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dari dalil yang menjelaskan bahwa keberkahan itu dari Allah, bukan dari makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat pertama, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان. يا أما الصلاة، كلو كده يا menciptakan Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Tetapi maknanya tabaraka, maknanya diterangkan oleh para ulama kita, yang diterangkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia. Kata beliau, makna tabaraka dalam ayat ini adalah Arduna khadiri man nazala al-Qur'ana wa kathura wa dama wa sadada. Maknanya ayat adalah tabaraka alladhi nazala al-Qur'ana, azumnya kebaikan, banyaknya kebaikan, dan tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya. Jadi makna tabaraka itu artinya agungnya kebaikan, banyaknya kebaikan, dan tetapnya kebaikan itu dari Allah, yang ada pada Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Berarti itu kenapa? Keberkahan itu dari Allah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Tabaraka alladhi. Ya, sama kan maknanya. Tabaraka alladhi, amat besar kebaikan, amat banyak kebaikan, dan terus-terusnya kebaikan yang ada pada Allah yang telah na'am, yang mana di tangannya lah segala kekuasaan, segala kekuasaan. Kemudian pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 113, Allah berfirman, "Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaq." Dan kami, kata Allah, telah melimpahkan keberkahan. Perhatikan, dan kami, kata Allah, telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada putra Ishak. Menunjukkan apa? Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan tentang ucapan Nabi Isa. Nabi Isa berkata, yang disebut dalam Al-Qur'an, kata Nabi Isa, "Waja'alani mubarakan," dan Allah telah menjadikan aku diberkati dimanapun aku berada. Menunjukkan apa? Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa keberkahan itu dari Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir berkata, "Qad ra'aytuni ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam وقد حضرت العصر." Aku pernah bersama Nabi, kata Jabir. Jabir bercerita kejadian yang terjadi pada zaman Nabi. Kata Jabir, aku pernah bersama Nabi, maka tiba-tiba datang waktu asar. Walaysa ma'ana ba, dan pada saat itu kami tidak punya air. Mau sholat tidak ada air, mau sholat tidak ada, mau berwudu. Walaysa ma'ana ba'ul ghairu faqdatin, dan pada saat itu kami tidak punya air kecuali sisa-sisa air tadi. Kami tidak ada air kecuali tinggal sisa-sisanya. Tidak ada fi ina'i, yang mana sisa air itu kami simpan di dalam penjara, di dalam sebuah wadah khusus untuk nabi saja. Sebab akidahnya selain, maka kami berkutur dalam sunnah saja. Ya. Fakutila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Maka air tadi yang jumlahnya sedikit, sisa-sisa air itu dibawa kepada Rasulullah. Diberi kepada Nabi air itu. Ya. Kemudian sa'ada khala yadahu fihi. Maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam air itu. Nabi memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Fafarraja asabi'ahu. Kemudian Nabi membuka jari-jarinya. Masukkan kemudian Nabi buka jari-jarinya. Bukan di kepala, kata Nabi renggangkan juga jari-jarinya. Tumma kemudian Nabi berkata, hayya ala ahlil wudu. Wahai kalian, kemana kalian berwudu? Kemana kalian berwudu? Nabi panggil mereka, ayo sini kalian berwudu. Nah, kemudian Nabi berkata, ketika mereka sudah berkumpul untuk mau berwudu, tidak ada air di sisa air. Nabi panggil semua, ayo semua berwudu. Kemudian berkata, al-barakatu minallah. Di situ Nabi berkata, keberkahan itu datangnya hanya dari Allah. Perhatikan kesalahan Nabi bilang sendiri, al-barakatu minallah. Keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tiba-tiba Jabir berkata, ra'aitu sadaqat ra'aitul ma yatafajjaru min baini asabihi. Maka sungguh aku melihat air itu memancar dari jari-jari Rasulullah. Keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Apa katanya tadi? Bukan dari saya. Bukan dari ilmu kanun-kanun badan. Bukan dari ilmu kesaktian. Enggak. Apa kata Nabi? Sebelum keluar itu memancar air, Nabi sudah ingatkan kepada sahabat, al-barakatu min Allah. Keberkahan itu datang dari Allah, bukan dari saya. Maka tiba-tiba air itu memancar dari jari-jemarinya Rasulullah. Nanti kan? Fatawaffa'an nas, maka manusia pun berwudu. Berwudu berikan, tapi tidak ada. Manusia pun berwudu, wasyaribu, dan mereka bisa minum airnya. Masya Allah, berkah. Dari mana mereka hari ini? Dari Allah. Anak, ya, ditanya jawab. Berapa jumlahnya sahabat tadi? Berapa jumlahnya semua? Sebab tadi tinggal ditanya ya. Ya, setelah Nabi diberikan keberkahan dari Allah, tiba-tiba memancar dari jemarinya Nabi, dimasukkan di air tadi, terujungnya Nabi, jarinya Nabi pun Nabi masukkan ke dalam air, dikeluarkan memancar. Keluar air tadi dari jemarinya Nabi. Bukan sihir, bukan sulap. Tapi ini adalah mukjizat. Ya. Mukjizat dari Allah, keberkahan dari Allah. Kemudian ternyata jadul ditanya, berapa jumlah manusia waktu itu yang berwudu dan minum airnya? Jadul mengatakan, ya, alfun wa arba'u mi'ah. Alfun 1000 wa arba'u mi'ah, 400 orang. Masya Allah. 1400 orang jumlahnya. Sahabat minum dan berwudu dari air yang memancar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Perhatikan tadi. Ini apa? Ini berkah. Dan mana keberkahan itu? Nabi sudah ingatkan kepada sahabat. Diajarkan kepada sahabat, ini bukan dari saya, tapi ini semata-mata keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga sahabat sudah diajari akidah seperti itu. Sehingga tidak ada yang macam-macam. Tidak ada yang macam-macam. Ya, tidak. Karena memang sudah ditanamkan akhirnya itu dari Allah semua, bukan dari saya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Khawani wa ta'ala bismillah wa rahimahullah. Ini ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa keberkahan itu dari Allah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Terkadang karena keberkahan itu dari Allah, maka Allah terkadang menetapkan keberkahan pada benda-benda tertentu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada benda-benda tertentu atau tempat-tempat tertentu atau waktu-waktu tertentu atau orang-orang tertentu ada keberkahannya. Maka di sini perlu kita pahami. Ya, betul. Ada bilang tempat-tempat tertentu yang Allah berikan keberkahan di situ. Tetapi jangan sampai cara kita dalam mendapatkan keberkahan di situ salah. Sebab benar ada tempat-tempat yang Allah berkahi tempat itu. Ada benda yang Allah berkahi benda itu. Ada orang yang Allah berkahi orang itu. Tetapi ingat, ya, jangan sampai salah dalam mengambil keberkahan itu. Di antara yang contoh, tempat-tempat yang diberkahi, ya, adalah Ka'bah, Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Baitul Maqdis. Dua ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu." Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Allah, yang mana keduanya ini adalah tempat yang Allah berkahi di sekitarnya. Allah suka adalah tempat yang Allah berkahi sekitarnya. Ya, berarti ada berkahnya itu tempat. Ada berkahnya itu tempat. Baik. Ya. Kemudian, di sini, Al-Syeikh Saleh Al-Syeikh mengingatkan keberkahannya dan siapa keberkahannya. Ini harus dipahami. Kata beliau Al-Syeikh Saleh Al-Syeikh, "Fabarakatu haitu fabarakatu baytillah al-haram la min jihati dhatihi." Kata beliau, keberkahan Baitullah ini, keberkahan Masjidil Haram ini, Baitullah, itu bukan zatnya. Bukan zatnya. Dimana? Jadi keberkahan Ka'bah itu bukan zatnya, bukan bendanya itu. Dimana? Baik. Ya. Laisa kaman ya'tamidul bahr. Bukan seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Maksudnya orang yakin bahwa keberkahan itu ada pada zatnya Ka'bah itu. Ka'bah itu sendiri berkah. Sehingga apa? Karena mereka meyakini bahwa zatnya yang berkah, maka kata beliau, bukan seperti keyakinan sebagian orang, anna man tamassaka bihi intaqalat ilaihi al-barakah. Bahwa siapa yang mengusap-usap itu Ka'bah, maka keberkahan Ka'bah itu akan berpindah kepada dia. Paham ini? Jadi betul, Ka'bah berberkah, punya keberkahan. Tetapi bukan zatnya, bukan bendanya, bukan temboknya yang berberkah. Dipahami? Bukan itu. Ya, karena sebenarnya kalau menganggap bahwa itulah yang berberkah. Jadi apa? Sehingga cara untuk mendapatkan keberkahan Ka'bah usah-usah. Usah, semuanya usah, setelah itu usah di badannya. Ya, diusap di badannya atau dicium, yang pokoknya dia makan lah, diusap semua, sarungannya diusapkan semua, bajunya semua diusap. Sebab apa? Meyakini bahwa kedudukan Ka'bah ada pada zatnya. Maka itu dikatakan bukan zatnya yang berberkah, bukan di situ keberkahannya. Kata beliau, di mana keberkahannya? Innama huwa mudarakun mudarakun min jihatil makna. Tetapi keberkahannya itu dari sisi makna, bukan zatnya tapi maknanya. Maksudnya apa? Min jihati ta'alluqil qalbi biha, yaitu dari sisi setiap orang itu cinta dengannya. Itu keberkahan Ka'bah. Setiap orang itu apa? Hatinya itu selalu rindu dengan Ka'bah itu. Beda dengan Ka'bah yang ada di Iran. Orang tidak tertarik ke sana. Sebab apa? Sebab Allah tidak memberkahinya. Tetapi Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu Allah berkahi. Apa keberkahannya? Setiap orang itu cinta rindu dengannya. Itulah keberkahannya. Dibalik saya min jihati ta'alluqil qalbi biha wa kathratil khair alladhi yakunu liman aradaha, dan banyaknya kebaikan yang akan diperoleh bagi orang yang punya keinginan untuk menuju ke sana. Jadi sekedar berkeinginan itu sudah kebaikan, itulah keberkahannya. Beda kalau orang berkeinginan untuk pergi ke Gunung Merapi Mojo, sekedar berniat apa dosa. Tapi orang yang sekedar berniat mau ke sana berziarah itu sudah ada kebaikan niat. Nah, itulah keberkahannya, bukan zatnya. Kemudian wa ataha wa fa'a biha wa ta'abbada indaha, dan keberkahannya itu adalah ketika seseorang datang dan tawaf di sekitarnya, disitulah keberkahannya, dan beribadah di sekitar Ka'bah seorang di sini, itulah keberkahan. Jadi keberkahan Ka'bah itu bukan pada zatnya, tetapi keberkahan itu diperoleh ketika dari sisi apa? Setiap orang itu rindu dengannya, tertarik dengannya. Dan dia langsung cerita apa? Kalau sudah pernah lihat katanya menangis kita katanya, karena saya belum pernah lihat. Mudah-mudahan ada yang bisa memperlakaskan saya. Bercanda dan serius. Ya, baik. Kemudian dari sisi apa? Dari sisi tawafnya itu. Orang yang tawaf di sekitar Ka'bah dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan siapa yang beribadah di dekat Ka'bah yang Masjidil Haram, di situlah keberkahan yang luar biasa. Apa keberkahannya? Nabi mengatakan, sholat beribadah di sekitar Ka'bah itu beda dengan beribadah di Masjidil Haram Nabi. Beda sekali. Itulah keberkahan yang ada pada Ka'bah. Ka'bah di mana? Ka'bah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka orang yang sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan pahala yang sangat berbeda dengan orang sakit, disebabkan karena di sana ada Ka'bah, di sini tidak ada. Apa kebaikannya sholat di sana? Karena ada Ka'bah di sana, maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, fadlu sholati fil Masjidil Haram ala ghairihi mi'atu alf salah. Keutamaan sholat di Masjidil Haram ini, keutamaan sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan masjid lain yang lainnya lebih baik daripada sholat di masjid lain sebanyak berapa? 1000 atau 10.000? 100.000 kali. Ya. Antum sholat di Ka'bah satu kali dekat Ka'bah atau di, ya jelas itu sudah kalau ada Ka'bah itu. Antum sholat di sana satu kali. Antum sholat di Masjidil Haram lagi sampai berapa? 100.000 kali sholat di sini tidak akan bisa mencapai pahala di sana. Kalah di sini. Pahala di sana cuma satu? Satu kali. Masya Allah. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di Masjidil Haram selama sebanyak 100.000 kali, berapa tahun tidak sholat. Ya, mungkin ada orang, ya, berapa tahun kira-kira 100.000 kali sholat. Coba hitung-hitung, berapa lama itu kira-kira, 100.000 kali sholat. Tidak ada di antara kita yang usianya begitu, tidak ada. Akhlakul Nabi kata Nabi, usianya umat itu antara 60 sampai 70 saja, sedikit yang lewat itu. Tahu apa aku? 100 kali, 100 tahun kita sholat, itu pun berarti kita itu dari sejak bayi ya. Satu kali masih darah tidak mampu kita kalahkan pahala di sana. Itulah keberkahan Baitullah. Jadi keberkahan Baitullah bukan pada bedanya. Bukan ketika diusah, diusah-usah di situ. Digosok-gosok kandang di situ. Digosok-gosok kandang di situ, bukan di situ. Tapi apa? Beribadah di dekatnya. Beribadah di sekitarnya. Orang di sekitarnya. Dan keberkahan yang Allah letakkan pada kata adalah ta'alluqul qalbi biha. Hati manusia cinta kepada apa? Sehingga siapapun yang berada di menodai kata, maka penyembah Allah pun akan marah. Sebab apa? Sebab itulah keberkahan kata. Setiap orang cinta kepada kata. Setiap orang rindu kepada kata. Sebab Allah telah memberkahi kata itu. Barat, baik. Ini tentang ya benda-benda tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan cara mendapatkan keberkahannya seperti tadi. Bukan dengan mengusap dan seterusnya. Di antara benda lain adalah Hajar Aswad yang ada di Hajar Aswadnya. Ya, Hajar Aswad juga adalah benda yang diberkahi oleh Allah. Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu tidak bisa memberi bahaya dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada manusia. Laula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukaththiru, kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, maka bantu saya pun tidak akan mencium kamu. Ya. Tapi karena saya melihat Nabi mencium kamu, maka aku pun menciummu. Tapi aku yakin, aku paham bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat kepada saya dan juga tidak bisa memberi mudarat. Ini ucapan Umar, dan beliau ucapkan pada saat itu di hadapan orang yang berhaji. Ketika beliau cium, dicium, ya, di hadapan banyak orang, beliau cium. Setelah beliau cium langsung diterangkan kepada orang. Sesungguhnya aku tahu bahwa kamu adalah batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, maka saya tidak akan juga mencium kamu. Tapi karena saya melihat Nabi mencium kamu, saya mencium kamu. Jadi mencontoh Nabi. Tapi aku yakin, kamu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Berarti kan? Umar mengatakan kepada jamaah haji waktu itu bahwa saya itu mencium bukan karena ini misalnya sesuatu, enggak, tapi saya mencium semata-mata karena mencontoh Nabi saja. Karena saya mencium, saya mencium. Tapi apakah ada keyakinan ada sesuatu di balik tidak sesuatu kalau mencium, misalnya bisa begini, bisa begini? Ya itulah Umar katakan. Saya meyakini kamu tidak bisa memberi manfaat dan membawa sebab kamu hanya batu. Tetapi Allah memberikan keberkahan kepada kamu dan melalui apa? Pahala. Ketika kamu mencium. Itulah keberkahannya. Ya. Ikhwan Ibn Azadullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi sebab ini riwayat muslim, riwayat yang sahih dari Umar, riwayat muslim. Al-Imam Nawawi berkata, mengenai ucapan Umar tadi, innama qala, Umar itu mengatakan ucapan tadi, innaka la tadurru wa la tansa, kamu tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa orang memberi manfaat, li'alla yadarra ba'du qaribil ahli Islam, agar supaya orang-orang yang baru saja masuk Islam itu tidak terpedaya. Orang-orang yang berpikir tidak paham, itu yang berpikir, Umar mencium. Ya maka cepat-cepat kalau menjelaskan bahwa saya mencium hanya karena melihat Nabi mencium. Maka langsung menjelaskan, supaya apa? Supaya tidak terpedaya. Supaya tidak salah paham orang-orang yang baru masuk Islam yang boleh menurut tidak tidak. Kata, maka langsung Umar katakan demikian. Supaya apa? Supaya tidak terpedaya, supaya tidak salah paham orang-orang yang bermaksud Islam yang tidak bekerja agama. Nah, itu cuma-cuma itu orang berbeda. Ya. Alladzina kanu ala kulli balatin ahyar, yang mana mereka-mereka itu yang dapat beribadah haji di situ yang Allah beri sunnah, mereka dulu adalah orang-orang yang biasa beribadah kepada batu. Mereka orang-orang yang beribadah dengan batu. Mereka adalah orang-orang yang biasa beribadah dengan batu. Biasa beribadah dengan batu untuk mengagungkan batu itu. Dan wajah agar lihat. Dan mengharapkan manfaatnya batu itu. Wa khawfi dharri. Dan takut. Dan sampai tertimpa bahaya. Ditafsiri di takdirnya. Ketika kita pula mengagungkan batu itu. Nah, ini orang-orang yang datang berhaji ini, orang-orang seperti ini. Orang-orang yang baru masuk Islam dan mereka dulu punya kebiasaan beribadah kepada batu. Meyakini bahwa batu itu bisa memberi harapan kepada mereka, bisa memberi manfaat kepada mereka. Takut kalau sedikit saja kurang pertanggungan, takut bahaya. Ini orang-orang yang datang berhaji. Maka di situ lalu Allah langsung jelaskan. Di situ lalu Allah langsung jelaskan. Nah, fakhafa Umar, maka Umar khawatir ayyarahu ba'duhum, ketika sebahagian mereka melihat Umar yuqabbiluhum, menciumnya, Bayar setan di balik maka timbul syubhat di tengah mereka. Timbul syubhat di tengah mereka. Bapak ini ada. Maka Umar pun langsung menjelaskan agar tuntas syubhatnya. Annahu la yadurru wa la yanfa'u bidzati. Bahwa hajar aswad tadi tidak bisa memberi manfaat dan membawa zatnya. Zatnya. Zat. Zat ya. Sehingga kalau ada orang yang datang misalnya berlari, ya, dia menyaksikan betul kita katakan hajar aswad berkah. Tapi bagaimana cara mengambil keberkahannya? Bukan dengan cara mengusap-usap, tapi cara menciumnya. Tapi dicium di sini jangan sampai ada keyakinan. Kalau dicium akan misalnya akan hilang sakit kepala atau apalah begitu bisa memberi manfaat untuk orang dan bisa seperti sebab tidak ada keterangan. Jadi kenapa kita mencium? Kenapa kita mencium? Kata Allah, karena aku melihat Nabi. Karena Nabi mencium, kata Allah, aku pun mencium. Seandainya Nabi tidak cium, saya pun tidak akan cium. Itu saja. Jadi itu kalau kita akan semua. Ini diantara ya sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara yang diberkahi oleh Allah adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang kami telah turunkan kepadamu mubarak yang diberkahi. Kitab yang diberkahi. Ya. Jadi kita berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Dia adalah kalamullah. Naam, Al-Qur'an diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja untuk mencari keberkahan Al-Qur'an bagaimana caranya? Kan di situ lagi. Ya, orang-orang itu karena ingin berkah asal-asalan. Al-Qur'an itu berberkah. Allah mengatakan demikian. Kalau begitu, ya, pilih hari yang bagus. Beli pulpen tertentu. Beli kertas tertentu. Pilih hari Jumat, malam Jumat, tengah malam, tulis ayat kursi di dalamnya, contoh. Ayat kursi. Terus setelah itu lipat. Setelah itu berwudu. Setelah itu apa? Seterusnya simpan. Untuk apa? Berkah. Ini berkah benar atau salah? Ini cara mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, ini caranya salah. Betul Al-Qur'an berberkah, tetapi mendapatkan keberkahan Al-Qur'an bukan dengan cara jimat-jimat tadi. Sebab kalau jadikan jimat, sudah lewat pembahasannya, bagaimana hukumnya? Hah? Siapa yang mengatakan syirik? Hah? Siapa yang mengatakan? Menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat, boleh tidak? Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang benar tidak boleh, haram. Syirik atau tidak? Bukan syirik, tapi haram. Tidak boleh dijadikan jimat Al-Qur'an. Kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an berberkah, betul Al-Qur'an berberkah. Terus kenapa tidak boleh? Iya, betul Al-Qur'an berberkah, tetapi agama kita, Nabi kita telah menjelaskan bagaimana cara mengambil keberkahan Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Dengan membacanya. Dengan membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, dari sahabat Al-Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah. Coba. Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun. Karena membacanya adalah berkah. Jelas ya? Apa kata Nabi? Fa inna akhdaha barakah. Karena membacanya, mengambilnya adalah berkah. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkan membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah tadi, adalah kerugian. Wa la tastati'uha batalah. Dan siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka tukang-tukang sihir tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah keberkahan Al-Qur'an. Di antara keberkahan Al-Qur'an adalah menangkal sihir. Bagaimana cara menangkalnya? Bukan ditulis. baru dibungkus, baru dimasukkan di dompet. Bukan begitu. Tapi apa nama Nabi? Iqra'u, baca, baca, baca. Surah Al-Baqarah. Karena membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak mampu berbuat apa-apa. Jelas? Ya, itulah keberkahan Al-Qur'an. Ya, banyak keberkahan Al-Qur'an. Membacanya, pahalanya luar biasa. Ada orang sakit, bisa dengan Al-Qur'an Al-Karim. Sakit jin atau bukan jin. Sakit apapun, Al-Qur'an bisa. Al-Qur'an bisa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai obat. Sebagai obat. Obat apa? Obat semuanya. Obat semuanya. Obat untuk penyakit dokter dan obat untuk penyakit dukun. Dan seterusnya, semuanya bisa. Sahabat, ada yang pernah meruqyah yang terkena penyakit, ya, penyakit apa? Disengat binatang berbisa, diruqyah dengan surah Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah. Ya, ada. Dan seterusnya. Maka Al-Quran adalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara mengambil keberkahan Al-Quran adalah dengan membacanya, bukan dengan menjadikannya sebagai simak. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian diantaranya terakhir ya, sebelum kita masuk nanti pada bab. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi orang-orang tertentu, orang yang diberkahi. Ya. Seperti siapa? Seperti para nabi. Para nabi. Para nabi, para rasul. Itu diberkahi oleh Allah. Apanya yang diberkahi? Badannya. Ini sekarang. Badannya termasuk badannya diberkahi oleh Allah. Badannya, tubuhnya para nabi dan para rasul itu diberkahi oleh Allah. Sehingga apapun yang ada pada tubuhnya, semuanya berberkah. Rambutnya, kulitnya, ludahnya, keringatnya, air wudunya, semuanya berberkah. Semuanya berberkah. Ya, keringatnya pernah dalam riwayat sahih Nabi pernah berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Nabi tidur siang di situ. Ketika Nabi tidur siang, maka Ummu Sulaim, ya, ketika Nabi tidur siang, Nabi pun keringat, keluar keringatnya, kepanasan mungkin ya. Maka Ummu Sulaim serta menyiapkan karurah, botol, botol kaca, ditampung keringatnya Nabi. Tampung keringatnya Nabi oleh Ummu Sulaim. Nabi bertanya, apa yang kamu lakukan Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, saya tadi melihat keringatmu bercucuran, maka aku menampung di bawah pohon. Nabi, Nabi diamkan, kalau boleh. Ya, Nabi diamkan. Dalam riwayat yang lain, dari istrinya Nabi Ummu Salamah, sudah pernah kita lewat ya, pada bab pembahasan fikih tentang bab bejana. Pernah lewat kan? Bejana apa? Bejana emas dan perak. Ya, untuk makan dan minum tidak boleh, tapi kalau untuk digunakan selain makan dan minum, boleh tidak? Boleh. Dari apa? Itu dari Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah pernah menyimpan rambutnya Nabi, rambutnya Nabi disimpan yang berguguran atau yang copot dan rontok diambil rambutnya oleh Ummu Salamah, kemudian disimpan dalam botol perak. Botol, ya botol perak ya. Ya. Menunjukkan boleh. Ya, yang dilarang kalau makan dan minum, tapi kalau untuk penggunaan lain perak boleh. Botol perak disimpan di situ rambutnya Nabi. Untuk apa itu rambut? Kata Ummu Salamah, kalau ada orang sakit, maka saya tinggal obati dia dengan rambutnya Nabi, sembuh dengan izin Allah. Keberkahan rambutnya Nabi. Para sahabat dalam riwayat, ketika Nabi berwudu, maka diceritakan oleh sahabat, kadu yaktatiluna ala wudhihi, maka mereka hampir saling membunuh memperlukan air wudunya lagi. Faham? Maka mereka karena ingin memperlukan air wudunya yang berbekas, maka mereka hampir saling membunuh. Nanti maksudnya membunuh, maksudnya saling memukul. Saya berebutan mereka memperlukan apa? Keringatnya wudunya lagi. Dan apa saja yang ada pada wudunya lagi? Sebab itu memang berberkah. Ya. Berberkah. Ya. Tapi ingat, ini khusus untuk nabi saja. Ya. Jadi badan yang berberkah, rambut berberkah, keringat berberkah, ludah berberkah, apa saja, sisa-sisa minuman, sisa wudu, itu hanya untuk nabi dan rasul saja. Khusus untuk mereka. Maka jangan dikiaskan dengan orang soleh. Jangan kemudian mengatakan, ya nabi bisa begitu berarti orang soleh juga bisa. Ada kiai misalnya, dianggap soleh, ya kiai juga bisa begitu. Rambutnya, Pak Kiai. Apanya lagi? Sisa kopinya Pak Kiai, sisa wudunya Pak Kiai, tanahnya dan seterusnya Pak Kiai. Boleh tidak? Tidak boleh. Sebab ini hanya khusus untuk nabi saja. Ingat, ini khusus untuk Rasulullah saja. Hanya Rasulullah yang berberkah seluruh dapatnya. Ya. Adapun yang selain nabi, walaupun dia orang soleh, walaupun dia orang bertakwa, walaupun dia orang berilmu, tetap juga berberkah. Tapi bukan badannya berberkah. Apanya berberkah? Ilmunya, amalannya. Tapi badannya berberkah atau tidak? Tidak berberkah. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, ah, ada di kampung, ayo kita pergi ambil berkah di situ. Sampai-sampai dalam berita-berita yang pernah kita dengar, ya, ada Pak Kiai yang sudah meninggal, itu hampir roboh kuburnya, hampir kelihatan, sebab apa? Tanahnya diambil. Sampai yang tadinya membumbung akhirnya menyusut. Oleh kenapa bisa menyusut? Ternyata orang-orang di malam hari pergi mengambil tanahnya, dianggap berberkah itu tanahnya. Sudah meninggal Pak Kiainya, diambil tanahnya, dianggap berberkah. Kah? Dari mana? Hah? Dia mengatakan, kan nabi? Berarti orang soleh juga bisa. Tapi sekarang ditanya, Abu Bakar. Siapa yang lebih soleh daripada Abu Bakar? Siapa yang lebih soleh, lebih hebat, lebih berilmu daripada Abu Bakar? Pernah enggak ada sahabat datang kepada Abu Bakar, mengambil air wudhu dari Abu Bakar? Pernah enggak? Datang Utsman, datang Ali kepada Abu Bakar, datang sahabat lain kepada Abu Bakar. Ya, sini rambutku saya gunting. Sini anu keringatku saya tampung. Pernah enggak ada riwayat begitu? Dan siapa lagi sebenarnya? Umar terbaik kedua, tidak pernah. Utsman tidak pernah, Ali tidak pernah ada. Ya. Makanya sini saya sebutkan seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Sebab kadang-kadang mereka mengatakan ini mazhab Syafi'i, boleh. Ya, maka saya sebutkan di sini ucapan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i dan dikenal ilmunya oleh semua orang. Karangan-karangannya baru begitu banyak. Dan telah melakukan penelitian dari hadis-hadis Nabi. Jadi itu semua hadis tadi sampai akhirnya beliau menyimpulkan dalam kitab dan Iktisar, beliau berkata, "As-sahabatu ba'da mautihi alaihi salatu wassalam lam yaqa' min ahadin minhum syai'un min dhalik." Kata Al-Imam Syafi'i, sahabat sepeninggal Nabi tidak pernah ada seorang pun dari mereka yang melakukan itu. Tidak ada. Tidak ada seorang pun sahabat sepeninggalnya Nabi yang melakukan itu. Binisbati ila bal khalfahu. Ya, dimaklumi bersama bahwa sepeninggal Nabi lam yatruk an-nabiyyu ba'dahu bil ummat afdal min Abi Bakar. Tidak ada orang yang Nabi tinggalkan dari umat ini yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Sepeninggal Nabi, Nabi meninggalkan umat yang lebih afdal adalah Abu Bakar. Tidak ada lebih afdal daripada Abu Bakar. Fa huwa kana khalifatuhu, Abu Bakar ini adalah pengganti Nabi menjadi penguasa. Wa lam yaf'al bihi syai'un min dzalik. Tetapi Abu Bakar tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah Abu Bakar melakukan itu, dan juga tidak pernah orang melakukan kepada Abu Bakar. Wala Umar, dan juga Umar tidak pernah. Wa huwa kana afdalul ummah ba'dahu, dan Umar ini adalah umat yang paling baik, orang yang paling baik setelah Abu Bakar. Tsumma kadzalika Utsman, demikian pula Utsman, tidak pernah ada orang yang melakukan kepada Utsman, tidak pernah. Ya, tsumma ala sa'ir sahabat, kemudian seluruh sahabat alladzina la ahada afdhal minhum, yang mana tidak ada seorang pun lebih afdhal daripada mereka sahabat. Tapi apa? Ternyata tak ada seorang pun dari mereka yang melakukan, tidak ada. Terus siapa yang kita contoh? Ya, Abu Bakar tidak melakukan, Utsman tidak melakukan, Umar tidak melakukan, padahal mereka orang-orang lebih paham, lebih mengerti. Kenapa tidak mau melakukan? Ya kan begitu? Ya. Maka kata beliau, tahap pahuan idan kalau, maka kalau begitu, ini adalah merupakan ijma' minhum, merupakan kesepakatan dari mereka, kesepakatan para sahabat. Dan siapa yang menentang kesepakatan para sahabat, hati-hati. Para sahabat telah sepakat itu tidak boleh, itu hanya khusus bagi Nabi. Makanya tidak ada di antara mereka yang melakukan. Kalau ada, datangkan. Kalau ada di antara mereka yang melakukan, datangkan buktinya mana, dalilnya mana, hadisnya mana, riwayatnya siapa, di kitab mana. Ini Imam Syafi'i peneliti, sudah meneliti semua kitab-kitab, belum menyimpulkan tidak ada. Maka ini merupakan kesepakatan para sahabat. Ya, sepakat mereka para sahabat. Na'am ala tarki dzalikal asya', untuk meninggalkan perkara-perkara itu. Ya, maka jangan lagi ada orang yang berbuat menyelisihi kesepakatan para sahabat. Sebab siapa yang menyelisihi kesepakatan mereka, kata Allah, wallihi ma tawalla, kami diamkan dia berpaling kepada dia bermaksud. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah merupakan tempat kembali yang paling jelek. Baik, selesai sudah. Jadi ini beberapa tempat tadi yang ada keberkahan, dan cara meraih keberkahannya telah diterangkan dalam agama kita. Insyaallah taala berikutnya kita akan masuk pada bab ya, dari mengantarnya tentang keberkahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada seluruh kaum muslimin untuk menerapkan akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Betulkah bahwa asalnya Hajar Aswad itu berwarna putih? Dia berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Betul. Betul. Bahwa asalnya Hajar Aswad itu putih. Ya. Aswad artinya apa? Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Jadi batu hitam. Tapi asalnya batu itu putih. Tapi menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Betul itu. Betul riwayat. Betul kalau itu bersumber dari surga, ini pernah memang dari riwayat Allah Allah tentang kesolehannya ya. Perlu dilihat dari Allah Allah, insya Allah. Kalau yang pertama tadi benar. Nah. Ada pertanyaan? Ya. Yeah. Ya. Makanan ada yang berberkah, semua makanan berberkah. Makanan yang berberkah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah yadahu, maka jangan dia langsung mencuci tangannya. Hatta yal'aha sampai dia jilat. Dia jilat tangannya sampai bersih. Au yul'iqa, atau dijilatkan. Nah, dijilat atau dijilatkan. Nah, ini bagus kalau suami istri. Mantap. Kenapa harus dijilat sampai bersih? Sebab Allah mengatakan kamu tidak tahu makanan yang mana ada berkahnya. Makanya harus bersih kalau makan. Dijilat sampai habis. Sebab Nabi bilang, kamu tidak tahu di butiran mana yang ada berkahnya. Kita makan nasi. Ternyata ada satu nasi yang terselit di sini. Ternyata di situ berkahnya. Makanya Nabi Allah bilang, jilat sampai bersih betul. Jangan ada yang mengatakan ini, bagusnya itu. Muana. Ya, enggak, itu sunnah. Hati-hati. Kalau sudah tahu hadis ini baru mencela, itu mencela sunnah namanya. Nabi perintah jilat. Bersihkan. Sebab apa? Sebab disitulah keberkahan. Kadang-kadang kita tidak tahu di mana berkahnya. Mungkin saja yang jatuh itu di situ berkahnya. Dalam riwayat, kalau yang jatuh ambil bungut. Kalau yang jatuh bungut. Kalau masih bersih ya. Tapi kalau jatuh di bawah, kotor di bawah ya. Sudah. Ya. Mungkin di waktu lain dari berkala dia. Jadi makanan itu ada berkahnya juga. Baik, kita cara mendapatkan keberkahannya adalah dihabisi makanan itu. Kalau bisa dihabisi, maka dibersihkan dengan sebersih bersihnya. Ya, kecuali kalau tulang jangan dihabisi. Cukup ya. Subhanallah, alhamdulillah. Sebenarnya yang terakhir.